Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا علي ابن حجر علي ابن حجر ابن إياس menggunakan hamzah ابن إياس bukan عين ya bukan إياس tapi إياس علي بن حجر بن إياس السعدي Abul Hasan Al-Marwazi Siqatun Hafizun Qala haddathana Ismailu Ismail Ibnu Ayyash menggunakan Ain Ain ya Alif Shin Ayyash kalau tadi Sin ya muhmalah tanpa titik kalau ini shin muhmalah dengan titik tiga ayyash tayyib ibni salim ismail ibni ayyash ibni salim al-anasi menggunakan ain al-anasi menggunakan sin al-anasi atau Al-Ansi. Nah. Abu Utsbah. Abu Utsbah. Al-Himsi. Saduqun. Dia rawi yang saduq. Rawi yang disifati dengan saduq hadisnya hasan. Ya, hadisnya dihukumi hasan. Naam. Fi riwayatihi an ahli baladihi. Saduqun fi riwayatihi an ahli baladihi. Mukhtalitun fi ghairihim. Mukhtalitun fi ghairihim. Baik. Jadi kata Al-Hafidh, Ismail Ibnu Ayyas, dia saduq. Kalau meriwayatkan dari orang-orang di negerinya. Artinya kalau guru-gurunya adalah orang-orang Syam, ya orang-orang Hims, maka hadisnya dihasankan karena dia saduq. Tapi kalau di luar dari orang-orang Syam, maka dia mukhtalif, hadisnya dilemahkan. Barakallahu fikum. Nah, itu Ismail ibnu Ayyash. Qala haddatsani, kita lihat di sini. Ya, gurunya Ismail ini apakah orang Syam atau bukan? Kalau orang Syam maka diterima, kalau bukan orang Syam maka dilemahkan. Qala haddatsani Abu Rawahah Yazid ibnu Aiham. Abu Rawahah Yazid bin Aiham Asy-Syami. Dia orang Syam. Berarti aman, ya. Riwayatnya Ismail dari Yazid bin Aiham dihasankan. Al-Himsi menggunakan sad Al-Himsi. Maqbul. Yazid bin Aiham Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakannya maqbul. Maqbul di sini ada keterangan intubi. Kalau dia dikuatkan dengan riwayat yang lain, maka diterima. Kalau tidak ada, wa illa falayyinun. Kalau tidak ada yang menguatkan riwayatnya dia, maka dia lemah. Barakallahu fikum. Biasanya maqbul ini untuk rawi-rawi yang majhul hal, ya mastur. Barakallahu fikum. Naam. Yang memiliki murid sedikit dan dia tidak diberikan tazkiyah atau taufik dari para ulama yang mu'tabar. Biasanya dimasukkan dalam kategori maqbul oleh Ibnu Hajar. Naam. Barakallahu fikum. Anil Haitham ibni Malik At-Ta'i. Dari Al-Haitham bin Malik At-Ta'i, Abu Muhammad Asy-Syami. Abu Muhammad Asy-Syami. Thiqatun. Nah, sehingga hadis ini bisa dikatakan musalsalun bisyamiyin. Ya, dia memiliki rantai rawi yang barakallahu fikum sama sifatnya, yaitu berasal dari negeri Syam. Nah, dalam ilmu hadis disebut dengan musalsalun. Ya, hadis yang datang rantai sanadnya itu dengan sifat yang mirip atau serupa. Terkadang dari sisi cara dia menyampaikan, terkadang dari sisi asal perawinya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Tayyib, terkadang musalsal bil fi'il, terkadang musalsal bil qaul. Naam. Thiqah, ya. Haitham ibnu Malik At-Ta'i ini thiqatun. Qala sami'tu An-Nu'man ibna Bashir yaqulu 'alal mimbar. Saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata di atas mimbar. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini ruwiya marfu'an wa mauqufan. Hadis ini diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Nah, kalau marfu' artinya sampai kepada Nabi. Artinya ini akan menjadi ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mauquf artinya hadis ini hanya sebatas ucapannya sahabi An-Nu'man ibnu Bashir. Nah, jadi riwayat hadis ini dalam satu riwayat dia sampai kepada Nabi, dalam riwayat yang lain hanya sampai kepada Nu'man ibnu Bashir. Barakallahu fikum. Nah, dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wabil jumlah fal hadith da'ifun marfu'an. Fal hadith da'ifun marfu'an. Kata Syekh Al-Albani, hadith ini lemah. kalau riwayatnya sampai kepada Nabi, maka dia lemah. Ya, kalau dikatakan marfu sampai kepada Nabi, lemah. Wa yuhtamalu at-tahsin mauqufan. Wa yuhtamalu at-tahsin mauqufan. Dan kata beliau, ada kemungkinan hadis ini bisa dihasankan kalau dia diriwayatkan secara mauquf. Ya. Artinya dikatakan hasan kalau hanya sampai kepada sahabat Nu'man ibnu Bashir. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Al-muhim, jadi kesimpulannya, kita katakan hadis ini adalah hadis yang hasan dari ucapannya Nu'man bin Bashir, bukan ucapannya Nabi. Barakallahu fikum. Naam. Dengan keterangan Syekh Al-Albani tadi. Barakallahu fikum. Naam. Bisa lihat pembahasan lebih rinci tentang hadis ini dalam silsilah Ad-Dha'ifah. Silsilah Ad-Dha'ifah pada hadis nomor 2463. 2463. Naam. Tayyib. Dalam Sahih Adabul Mufrad sendiri beliau menghasankan, ya. Dalam Sahih Adabul Mufradnya Syekh Al-Albani, beliau menghasankan hadis ini pada hadis nomor 430. Nah, beliau menghasankannya. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib, kita lanjutkan. Qala Nu'man mengatakan, inna lisyaitani masali atau masaliya wa fukhukhan. Kata beliau, setan itu memiliki masali dan fukhukhan. Nah, masali jam'u maslatun. Masali itu adalah bentuk jamak dari maslatun. Yang artinya adalah asyaraku yustadu bihi. Ya, asyaraku yustadu bihi. Masla itu adalah sejenis perangkap. Nah, yang digunakan untuk berburu. Barakallahu fikum. Fukhukhan hampir mirip. Fukhukhan itu adalah jam'u fakhin. Dia itu adalah bentuk jamak dari fakhun. Jam'u fakhin. Nah. Al-fakhu alatun yustadu biha. Al-fakhu alatun yustadu biha. Nah. Fakh itu adalah alat yang digunakan untuk berburu. Ya. Juga sama, dia sejenis dengan perangkap. Nah. Jadi kata Nu'man bin Bashir, setan itu memiliki perangkap-perangkap. Jebakan, ya. Memiliki perangkap-perangkap dan jebakan-jebakan. Barakallahu fikum. Ya. Jebakan setan ini lebih berbahaya dari istilah orang zaman sekarang, dari jebakan Batman katanya, ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Lebih mengerikan jebakan setan daripada jebakan Batman. Barakallahu fikum. Naam. Wa inna masaliya syaitan wa fuhukahu. Dan di antara perangkap-perangkap setan dan jebakan-jebakan setan adalah, dikasih tahu sama beliau, ya, agar kita bisa mengenali ini. Wah, kita lagi mau dijebak nih. Nah, yang pertama kata beliau adalah al-bataru bi'an'umillah. Yang pertama adalah al-bataru bi'an'umillah. Nah, dikatakan barakallahu fikum oleh Ibnu Abil Iz atau Al-Iz Ibnu Abdissalam. Nah, dikatakan oleh Al-Izu bin Abdissalam, Al-Bataru su'u ihtimalil ghani. Su'u ihtimalil ghani. Bator itu adalah bentuk buruknya orang kaya dalam memikul kekayaannya. Bentuk buruk perilakunya orang kaya ketika dia kaya. Nah, ya. Apa itu wa ma'nahu at-taksiru fi syukrihi. At-taksiru fi syukrihi. Di antara bentuk buruknya perilaku orang-orang yang kaya adalah kurang bersyukurnya. Barakallahu fikum. Naam. Yang kedua, waru'yatul minnati bihi. Waru'yatu al-minnati bihi. Dan dia merasa telah mendapatkan anugerah dan berkah dengan nikmat tadi. Barakallahu fikum. Dia tidak merasa bahwa di satu sisi nikmat itu juga merupakan ujian. Ya, fitnah. Barakallahu fikum. Nah, bahkan bisa menjadi bala. Sebagaimana yang dikatakan oleh barakallahu fikum Tayyib Al-A'raj, ya, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Nah, setiap nikmat yang tidak membuat kamu dekat dengan Allah, maka dia akan menjadi bala bagimu. Nah, orang yang bator ini justru dia tertipu dengan nikmat tadi, menganggapnya itu sebagai sebuah anugerah dan berkah saja. Wahua, kata Al-Iz Ibn Abdissalam, wahua wal marahu wasilatani ila tughyani. Wahua wal marahu wasilatani ila at-tughyani. Naam. Dan dia, yaitu merasa sudah mendapatkan anugerah dan berkah tadi, kalau ditambah dengan al-marah, yaitu kegirangan, keriangan, ya, terlalu girang, terlalu riang, akan menjadi wasilah pada tindakan tughyan, ya, tindakan melampaui batas. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi yang dimaksud dengan al-bator di sini adalah barakallahu fikum tindakan tughyan, ya, tindakan melampaui batas, tindakan barakallahu fikum, ya, merasa barakallahu fikum, na'am, sudah mendapatkan segala-galanya. Nah, tayyib. Itu yang namanya al-bator bi'an umillah. Jadi dengan mendapatkan nikmat barakallahu fikum, bukan membuat dia bersyukur, bukan membuat dia barakallahu fikum, iya, rendah hati, tapi justru semakin rusak, semakin melampaui batas. Nah, jebakan setan yang kedua adalah al-fakhru bi'ata'illah. Al-fakhru bi'ata'illah. Maknanya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Fadlullah Al-Jailani dalam Syarah Adabul Mufrad, dikatakan oleh Fadlullah Al-Jailani, maknanya adalah iddi'a'u al-azamati wasyarafi. Iddi'a'u al-azamati wasyarafi. Nah, al-fakhru maknanya adalah mengklaim, mengaku dirinya sebagai orang yang agung, orang yang mulia dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ya. Nah, tayyib. Ya, baru memiliki harta barakallahu fikum miliaran rupiah sudah mengklaim dirinya sebagai sultan, ya. Nah, padahal sultan itu kan gelar untuk raja, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi orang zaman sekarang begitu gampang memberikan gelar sultan-sultan barakallahu fikum, ya. Nah. Tayyib. Sehingga yang dimakan dengan al-fakhru di sini adalah mengklaim dirinya barakallahu fikum memiliki keagungan dan kemuliaan atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tayyib. Yang ketiga, al-kibriya ala ibadillah. Al-kibriya ala ibadillah. Perangkap setan yang ketiga adalah al-kibriya ala ibadillah. Al-kibriya maknanya adalah at-ta'azum wat-tarafu' alaihim. At-ta'azumu wat-tarafu'u alaihim. Naam. Mengagung-agungkan dirinya, mengangkat dirinya di hadapan manusia. Ya. Jadi dia berbicara selalu tinggi, ya, dan merendahkan orang lain. Itu namanya bentuk kibria, kesombongan. Ini juga termasuk perangkapnya setan, ya, jebakannya syaitan. Barakallahu fikum. Naam. Dan yang terakhir adalah ittiba'ul hawa fi ghairi dzatillah. Nah, yaitu mengikuti hawa nafsu barakallahu fikum pada selain zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya hawa nafsu itu mengikuti atau dia ikuti barakallahu fikum selain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di luar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang di sampaikan oleh sahabat Nu'man Ibnu Bashir dari jenis-jenis perangkap dan jebakan setan yang dia gunakan untuk barakallahu fikum menggelincirkan dan mencelakai anak Adam. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedahnya adalah anna syaitan lahu masali wa fukhuhun. Anna syaitana lahu masali wa fukhuhun. bahwa setan itu memiliki jebakan-jebakan dan perangkap-perangkap. Nah, barakallahu. Baik. Satu hal yang perlu antum ketahui atau yang perlu kita ketahui, yang namanya jebakan, ya, prinsip jebakan. Dari situ nanti kita bisa tahu bagaimana cara menyelamatkan diri darinya. Yang namanya jebakan, yang namanya perangkap. Yang pertama, karakternya apa? Dia tersembunyi. Ya gak? Gak ada yang namanya perangkap atau jebakan itu, barakallahu fikum ya. Nam terang-terangan ditulis misal ya di perangkap tikus. Awas tikus nih, jebakan buat lo nih, hati-hati jangan masuk lo. Nah, enggak pernah ada kayak gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya, begitu juga orang membuat jebakan untuk barakallahu fikum rusa, beruang ya, naam, kijang atau yang semisal dengannya atau burung. Enggak pernah jebakan itu barakallahu fikum dibuat terang-terangan, pasti dibuat tersembunyi barakallahu fikum. Nah, ya, ditutupi dengan daun-daunan barakallahu fikum, tutupi dengan kayu-kayuan ya, disembunyikan, dikamuflase. Nah, seolah-olah di situ tidak ada apa-apa. Itu yang pertama. Ya, prinsip dari jebakan itu apa? Dia tersembunyi. Yang kedua, prinsip dari jebakan itu adalah umpan. Ya. Jebakan itu biasanya ada umpannya. Kalau ingin jebakannya itu berhasil dan efektif, dapat buruannya. Ya, maka dia akan memasang umpan. Barakallahu fiik. Nah, misal kalau kita masang jebakan tikus, mestinya kan kita kasih umpan ya kan. Nah, umpannya apa? Kadang ikan asin ya kan. Nah, ditaruhlah dalam jebakan tadi, barakallahu fiikum ya. Atau sambal terasi sisa makan semalam ya kan, barakallahu fiikum. Naam, ini disisakan ya buat si Miki, barakallahu fikum, naam. Tayyib, iya. Itu yang kedua. Ya, yang namanya jebakan atau perangkap pasti ada umpan. Nah, yang namanya umpan itu sesuatu yang disukai oleh target. Ya, dia merasa senang, dia merasa nyaman dan nikmat dengan itu. Itu namanya umpan. Ya kan? Nah. Dan perangkap setan tidak jauh dari prinsip itu. Paham? Ya? Nah, yang pertama, dia halus, tersembunyi. Barakallahu fikum ya. Orang yang barakallahu fikum masuk dalam jebakan-jebakan tadi dengan kesombongannya, dengan kebanggaannya, barakallahu, dengan tindakan dia yang barakallahu fikum melampaui batas. Baik, dia tidak merasa dalam suatu sesuatu yang berbahaya. Ya, nah, dia tidak melihat dari tindakan dan perilaku itu ada sesuatu yang berbahaya dan akan bisa mencelakai dia, tidak. Nah, ditambah lagi barakallahu fikum, di situ ada unsur apa? Umpan. Apa itu? Ya memang dia menikmati. Ya, senang dia barakallahu fikum kalau ngomong meninggi-ninggikan dirinya, ya. Kemudian kalau berbicara merendahkan orang lain atau bersikap merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya, menganggap remeh orang lain. Nah, itu sesuatu yang barakallahu fikum dinikmati oleh jiwa-jiwa manusia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga pada perilaku tadi tercakup dua prinsip jebakan tadi. Ya, yang pertama dia halus, tersembunyi. Yang kedua, barakallahu fikum, itu memang disukai oleh orang. Ya, nah. Dan sebenarnya barakallahu fikum itu disukai ya oleh orang-orang yang bodoh, oleh orang-orang yang dungu. Hanya orang-orang bodoh dan dungulah yang membanggakan dirinya. Hanya orang-orang yang barakallahu fikum juhal yang menyombongkan dirinya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak salah kalau di dalam barakallahu fikum negeri kita itu punya barakallahu fikum pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Ya kan? Kalau gentong itu kosong, kalau antum pukul bunyinya nyaring, tong, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau berisi, antum pukul, ya kan? Mesti teredam suaranya, barakallahu fikum. Nah, itu enggak jauh dari sifat manusia. Manusia itu barakallahu fikum kalau dia enggak berisi, kosong, ya terutama apa? Akal dan hati mesti ngomongnya besar. Ya, itu saja. Lihat aja kalau orang yang ngomongnya besar, sok ya, barakallahu fikum, nah, suka mengangkat-angkat dirinya, suka merendahkan orang lain. Kalau antum orang cerdas tahu, ini orang ya. Ini orang bodoh. Ya. Ini orang bodoh, bukan orang pintar. Nah, ngomong saja, walaupun dia mengatakan barakallahu fikum, dia itu sudah S3 barakallahu fikum ya, lulusan Amerika atau Eropa atau barakallahu fikum Saudi Arabia atau yang semisal dengannya, tapi kalau ngomongnya besar, sombong, ini orang bodoh. Ya. Nah, bukan orang pintar. Nah, orang pintar itu justru apa, Ivan? Semakin pintar, justru dia akan merasa semakin tidak tahu apa-apa. Itu berhubungan. Ya. Jadi faedah dari Syekh Al-Utsaimin, masih ingat dalam kitab Al-Ilm. Maratib Al-Ilm, yang pertama adalah Abu Syibr. Ya kan? Nah, orang yang baru punya ilmu sejengkal itu kayak Abu Syibr, sok, bergaya, sombong tadi. Ya. Kalau dia belajar lebih dalam lagi, maka apa? Ya tawadhu. Dia akan bersikap tawadhu. Kalau dia lebih dalam lagi belajarnya, arafa annahu jahal. Dia akan tahu kalau dirinya itu orang yang bodoh, enggak ada apa-apanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Sekali lagi, orang yang menyombongkan dirinya, meninggikan dirinya, merendahkan orang lain, selain tong kosong nyaring bunyinya, bisa juga kita katakan kata dalam tempurung. Ya, nah. Jadi jangan lupakan peribahasa orang Indonesia itu juga perlu, barakallahu fikum. Kata dalam tempurung bagaimana? Ya itu. Kata ditaruh dalam tempurung kelapa, oh ya. Nah, di situ ketika dia berada dalam tempurung, dia akan menduga dirinya yang paling besar, ya kan? Yang cuma dia lihat kan, cuma di dalam tempurung itu saja. Nah, di situ dia teriak-teriak, dia koang-koang, ya, koar-koar, barakallahu fikum, seolah-olah dirinya yang paling besar. Nah, barakallahu fikum. Ketika tempurungnya tadi dibuka, dia tahu kalau dia adalah makhluk yang sangat kecil dibandingkan dengan alam ini. Nah, ya. Baik. Sehingga orang yang masih merasa dirinya itu besar, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih wah dari yang lain, sok segalanya, nah itu kata dalam tempurung. Kalau pepatahnya orang Indonesia. Nah. Sehingga dari situ ada pelajaran buat kita. Bagaimana biar enggak sombong? Buka tempurung di dalam otakmu. Paham ya? Buka tempurung yang menyelimuti hati dan akalmu. Barakallahu fikum. Nah, kalau kamu buka, kamu tidak akan sombong. Nah, barakallahu fikum. Itu sejalan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Di atas langit masih ada langit. Paham maksudnya? Maksudnya apa? Jangan melihat barakallahu fikum dalam ruang lingkup yang kecil. Lihatlah ruang lingkup yang besar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Di sini anggap mungkin kamu yang paling segalanya di kalangan teman-teman. Ya kan? Nah, paling pinter. Ujian selalu barakallahu fikum mumtaz. Ya. Paling ganteng barakallahu fikum. Nam, enggak ada yang lebih ganteng daripada dia. Paling kaya, ya. Paling dekat sama ustaz. Paling barakallahu fikum diidolakan. Banyak teman-teman yang menawari dia, ya kan, calon. Naam, barakallahu fikum. Paling-paling lah. Itu terkadang membuat otak kamu dalam tempurung. Membuat akal kamu dalam tempurung, membuat jiwa kamu dalam tempurung. Karena kamu hanya berkutak pada orang-orang itu saja. Ya. Tapi kalau kamu buka tempurung tadi, barakallahu fikum. Kamu tahu kalau kamu adalah orang kecil. Bagaimana ya? Nah, barakallahu fikum. Coba ke tempat yang lain. Atau coba barakallahu fikum dibaca itu bagaimana tarajim para ruwat. Ya. Nah, kalau kita sudah melihatnya ruang lingkupnya sudah beda generasi, wah tambahan tuh hancur sudah, enggak ada apa-apanya. Ya, enggak usah melihat beda generasi, yang satu generasi dengan kita saja. Barakallahu fikum. Nah, masih banyak orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Barakallahu fikum. Nah. Taib. Ada seorang yang barakallahu fikum dia sudah hafizul Quran. Ya, tayyib, umur mungkin 10 tahun atau 7 tahun, barakallahu fikum, na'am. Dalam keadaan dia buta. Nah, bayangkan. Kita mungkin dimudahkan, barakallahu fikum, ya kita anak orang berada. Gizi dipenuhi, barakallahu fikum, ya. Vitamin, badan sehat, semuanya. Ini orang serba kekurangan. Tapi dia bisa meraih sesuatu yang luar biasa. Nah, baru tahu berita itu aja kita, waduh, saya nggak ada apa-apanya ini. Baru hafal Quran umur 17 tahun atau 15 tahun. Ini anak 10 tahun sudah hafal Quran, padahal dia buta. Orang miskin. Ya, buka sudut pandang kita. Nah, ya. Kalau kita ingin tidak menjadi orang yang sombong tadi, tempurungnya itu dibuka. Jangan melihat ruang lingkupnya yang ada di sekitar kita saja yang kita merasa lebih baik. Tapi terkadang ada tipe-tipe orang yang dia sebenarnya tahu. Ya, nah. Dia itu kalau di luar bukan siapa-siapa. Tapi karena dia merasa nyaman dengan titik tersebut ketika dia berada di atas di ruang tadi. Ya, nah. Dia tertipu. Seperti tadi, kata ketika dibuka tempurungnya, wah ternyata aku kecil ya, tutup lagi lah tempurungnya, biar aku tetap merasa besar. Nah, paham ya? Jadi ada orang yang seperti itu. Dia sudah tahu setelah dia buka sebentar saja, tempurung tadi, dia sebenarnya orang kecil, kerdil. Nah, tapi karena dia sudah merasa nyaman, dia tutup kembali. Itu bodoh, barakallahu fikum. Nah, ya, itu tidak akan merubah hakikat. Tetap kamu menjadi orang yang kerdil, walaupun kamu merasa besar dalam tempurung tadi. Naam, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Ya, sehingga barakallahu fikum sekali lagi, poin-poinnya tadi harus antum tangkap. Orang yang merasa sombong, merasa lebih, merasa sok dibandingkan yang lain. Dan suka merendahkan. Itu adalah ciri-ciri orang bodoh. Ya. Nah, justru orang yang pintar itu akan selalu merasa bodoh. Nah, kenapa? Karena dia tidak akan ada limitnya. Dia tidak akan titik berhenti. Dia akan terus belajar. Sehingga apa? Levelnya tuh naik terus, naik. Kenapa? Selalu merasa bodoh. Enggak tahu ini, pengen tahu, belajar lagi. Enggak tahu ini, pengen tahu lagi. Terus. Terus naik tingkat terus. Tapi kalau orang yang dalam tempurung tadi sudah merasa puas, ya, dia buka sebentar tempurungnya. Oh, kecil saya ya, tutup lagi. Ya, sudah berhenti di situ. Ya. Nah, jadi orang yang merasa sombong, merasa puas dengan apa yang dia miliki, barakallahu fikum, itu adalah orang yang bodoh. Ya. Cara berpikir yang dungu, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Banyak hal, barakallahu fikum, yang bisa kita jadikan pelajaran untuk membuat kita tidak menjadi karakter orang yang sombong. Ya. Nah. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah kita sebutkan, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis, at-tahdzir min iddi'a'il azamah wasyaraf watarafu' 'alan nas. At-tahdzir min iddi'a'i al-azamati wasyarafi watarafu'i 'alan nas. Di dalamnya ada peringatan bagi kita untuk mengklaim ya diri kita dengan keagungan, kemuliaan, dan mengangkat diri di hadapan manusia. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.